sekedap hela uragara randeng. Kami bertujuh mau bernyanyi bersama. Yo, tangan di atas, kaki di atas. Didi ente ayah, didi tu ente ayah. Aku mah, aku mah. Eh, kita ambil canda cian yuk. Ayo, kaki di atas semuanya. Campur sekuteng, makannya dijagal ya nona bareng Bang Anin. Teman saya si Andre orangnya ganteng. Hah, Mas Parto bisa aja. Tapi sayang ya nona gagal nyalon. Ini paling-paling orang ini dari pertama nih. Andeca, andeci, ya bora, bora mori. Andeca, andeci, ya bora, bora mori. Unoy, terimalah cici cinta Aisyah. Nih, Ais kasih. Ais, bikin gak kuat, Unoy. Gak kuat. Ayo. Jangan mojok aja menunung, Jis. Mending udah muhrim. Iya. Hati-hati. Ntar ditangkap ke satpam lo. Enggak. Enggak. Andeca, andeci, ya bora. Gandul ya none ke rumah rojak. Lihat Bang Opi ya nona orangnya keren. Lihat si Adul tampangnya ke jambu rujak. Gak apa-apa Dul, biar kata lu kecil daripada Bang Opi papa palanya botak. Si Sule, Andeci, si Pato.